Ada orang yang ahli sekali ngedumel, menggerutu. Bahkan tiap hari kalau cerita tuh ganti-ganti penderitaannya. Hari ini aduh sialan di rumah tuh, masa setrika saya terbakar? Besoknya itu kompor, Masya Allah. Padahal saya baru beli 2 bulan. Lusanya listrik koslet. Ada juga cerita penyakit. Ini nih saya ini gak tahu kenapa ya. Udah beberapa hari ini pegel. Udah sialan. Gigi ini pada baru dicabut. Nanti kenapa ya saya ini kunang-kunang 1001 malam. Ada cerita suami. Ah suami saya sih salah pilih kelihatannya. Ada orang yang kalau ngomong tuh hanya penderitaan dan buruk sekali ya. Bagi orang-orang yang ingin tampil jauh lebih indah dari wajahnya, jauh lebih indah dari pakaiannya, jauh lebih indah dari penampilannya, orang yang selalu bersih, terjaga lahir batinnya.